Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatan wasalaman ala mabu'uthin rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ma'asyar al-ikhwah, ra'ani wa ra'akumullah. Walhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala kembali mengumpulkan kita di majlis yang mulia pada malam hari ini untuk melanjutkan kajian kita dalam membaca karya dari Al-Imam Muslim Ibnu Al-Hajjaj alaihi rahmatullah, Sahih Al-Imam Muslim. Sebelum kita melanjutkan apa yang telah kita bacakan dalam riwayat-riwayat Sahih Muslim ini, saya ingin meralat, meluruskan apa yang telah saya sebutkan pada pertemuan atau majelis hari Rabu malam Kamis. Ketika itu saya menyebutkan sebuah kaidah yang ana tujukan kepada santri-santri kita Banin, bahwasanya A'immatul fuqaha, imam mazhab yang empat, seluruhnya memiliki kunyah Abu Abdullah. Sampai di sini kaidah tersebut adalah kaidah yang benar. Akan tetapi yang menjadi kesalahan adalah ketika saya menyebutkan bahwasanya Al-Imam Abu Hanifah juga berkunyah Abu Abdullah, maka di sini letak kesalahannya. Al-Imam Abu Hanifah, kunyah beliau adalah Abu Hanifah. Jadi mereka para a'immatul fuqaha, imam-imam mazhab yang empat, al-imamu Malik, al-imamu Ahmad, al-imamu Syafi'i, kunyah-kunyah mereka adalah Abu Abdullah. Akan tetapi al-imam Abu Hanifah bukanlah Abu Abdullah. Bahkan saya sebutkan dalam majelis yang kemarin atau pada Rabu malam Kamis tersebut, Abu Abdullah adalah kunyah dari Abu Hanifah dan Abu Hanifah adalah nama dari beliau. Ini satu kesalahan yang fatal. Saya beristighfar meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang benar adalah Abu Hanifah kunyah dari Al-Imam Abu Hanifah yang nama beliau adalah An-Nu'man Ibn Thabit. Nama dari Al-Imam Abu Hanifah adalah An-Nu'man Ibn Thabit Al-Kufi, karena beliau berasal dari Kufah. Kufah ini daerah yang berada di negara Irak. Maka yang seperti ini, ada sebagian pihak ikhwan-ikhwan jazahumullahu khairah yang mengingatkan saya, dan begitulah sesama muslim haruslah saling mengingatkan. Karena bukan berarti saya yang duduk di hadapan antum adalah saya yang paling berilmu, saya yang paling benar. Maka ini pemahaman yang fatal dan keliru. Kita sama-sama mengkaji ilmu Allah, kita sama-sama mengkaji ahadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bisa jadi saya yang berada di hadapan antum ilmunya jauh di bawah antum yang berada di hadapan saya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Oleh karenanya saya beristighfar meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan yang sempat saya sebutkan pada kajian Rabu malam Kamis ketika membahas Jami'u Bayanil Ilmi wa Fadlihi. Jadi kaidah yang benar adalah tiga imam fuqaha, al-imam Malik, Ahmad wa Syafi'i, kunyah mereka benar Abu Abdullah, akan tetapi Abu Hanifah adalah kunyah beliau dan bukanlah Abu Abdullah seperti yang telah saya sebutkan. Kemudian ikhwati fillah ra'ani wa ra'akumullah, kita melanjutkan kajian kita pada malam hari ini. Kita sampai kepada riwayat dari Al-Imam Muslim alaihi rahmatullah nomor ke-35. Ketika Imam Muslim alaihi rahmatullah meriwayatkan dari Yahya bin Sa'id Al-Qattan, beliau berkata bahwasanya sa'altu Sufyan, aku bertanya kepada Sufyan Ibnu Uyainah. Begitu pula bertanya kepada Sufyan As-Sawri. Ada dua riwayat yang diterangkan oleh Al-Imam Muslim alaihi rahmatullah. wa Syu'bah wa Malikan wa Ibnu Uyainah anir rajul. Aku bertanya kepada Sufyan, Syu'bah, Malik dan Ibnu Uyainah. Maka Sufyan di sini ada dua, Ats-Tsauri dan Ibnu Uyainah. Anir rajul la yakunu thabtan fil hadis, tentang keadaan seorang yang tidak mutqin di dalam hafalan hadisnya. Fayatini ar-rajul fayas'alani atau fayas'aluni anhu, maka datang kepadaku seorang lelaki dan bertanya tentang keadaan beliau. Orang tadi yang telah dibahas oleh para imam as-salaf, maka mereka semua berkata, akhbir anhu annahu laisa bithabtin, kabarkanlah kepada dia, kepada si fulan tersebut, bahwasanya dia adalah orang yang belum pantas untuk meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka pelajaran yang telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, bagaimana mereka para imam sepakat memiliki satu kata, para a'immah as-salaf, mengenai keadaan seseorang tatkala mereka adalah orang-orang yang dhaif pun mereka mengatakan hal tersebut. Artinya mereka tidak ada yang namanya basa-basi, bermujamalah, melihat kebaikan yang banyak pada diri perawi tersebut. Akhirnya mereka tidak menjarah, tidak mencela, menjelaskan kedudukan yang sebenarnya pada perawi tersebut. Mereka tidak mengenal yang namanya basa-basi. Mereka langsung, kalau memang orang tersebut tidak pantas untuk meriwayatkan hadis, maka dijelaskan oleh para imamatus salaf. Kita masuk kepada riwayat yang berikutnya. Berkata Imam Muslim alaihi rahmatullah bisanadihi, sami'tu an-nadar, aku pernah mendengar an-nadar, yaitu ucapan Ubaidillah ibnu Sa'id. Su'ila ibnu Aunin an hadithi li syahrin wa huwa qa'imun ala uskufatil bab. Atau hadis ini juga telah kita bahas pada pertemuan yang lalu, tentang keadaan Syahr ibn Hawshab, yang dijelaskan oleh Abdullah ibnu Aun bahwasanya, inna syahran nazakuh, bahwasanya hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Syahr ibn Hawshab atau Syahr ibn Hawshab telah kami tinggalkan, dan para ulama telah menjarah, mencela hadis dari Syahr ibn Hawshab. Dan telah kita jelaskan pula, ar-rajih dalam permasalahan ini adalah pendapat para ulama, karena di sana terdapat khilaf tentunya. Ada yang mensahihkan Syahr ibn Hawshab, ada pula yang mendhaifkan. Maka wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab, yang telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu bahwasanya Syahr ibn Hawshab adalah di deretan atau di barisan orang-orang yang siqah, yang masih bisa diambil periwayatannya. Karena celaan terhadap beliau bukanlah celaan yang berkaitan dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi celaan yang berkaitan dengan pribadi beliau, wallahu taala a'lamu bis-shawab. Kemudian kita masuk kepada riwayat yang berikutnya, hadis ke nomor 37. Berkata Imam Muslim alaihi rahmatullah bisanadihi dari Syu'bah, wa qad lakitu syahran falam a'tadda bihi. Beberapa kali, kata Syu'bah Ibnu al-Hajjaj Imamul Muhaddithin, aku pernah bertemu kepada atau aku pernah bertemu dengan Syahr ibn Hawshab, falam a'tadda bihi, dan aku tidak menganggap keadaan dia. Artinya ketika Syu'bah Ibnu al-Hajjaj bertemu seorang Syahr ibn Hawshab, melihat perilaku beliau yang kurang beradab, kurang sopan santun, akan tapi dari sisi hafalan luar biasa, Syahr ibn Hawshab memiliki tingkatan hafalan yang mutqin. Maka dari sini kita bisa mengambil pelajaran, ikhwati fillah ra'ani wa ra'akumullah, bahwasanya tatkala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ditanya oleh An-Nawas ibn Sam'an, hadis yang ma'ruf yang telah kita ketahui bersama bahwasanya An-Nawas ibn Sam'an bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, anil birri wal ithm, tentang kebaikan dan kejelekan. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis beliau, al birru husnul khuluq, yang namanya kebaikan itu adalah husnul khuluq, akhlak-akhlak yang mulia. Maka akhlak-akhlak yang mulia inilah yang akan mengantarkan seseorang kepada syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sebahagian para a'immatus salaf, mereka ada yang kalau kita lihat dari kasat mata memiliki adab yang kurang, akan tetapi hal ini bisa dimaklumi karena keadaan mereka berasal dari negara Arab, apalagi daerah pedalaman. Dan hal ini adalah relatif. Ketika sifat tersebut jelek di mata orang yang satu, bisa jadi sifat tersebut mulia di mata orang lain. Seperti misalkan seorang imam yang suka mengangkat suaranya, lantang dia mengucapkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini di sisi orang yang berada di kota, di tengah-tengah kota Arab Saudi, Al-Madinah wal Makkah, Al-Hijaz secara umum, maka orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang tidak beradab kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Karena mereka biasa mendengar ucapan-ucapan yang lembut. Mereka para ulama sebahagiannya ada berasal dari kalangan Arab Badui, pedalaman. Jadi ketika mengucapkan atau ketika membawakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai suara-suara yang lantang. Maka hal ini relatif. Selama mereka tidak keluar dari akhlak-akhlak yang diajarkan Al-Qur'anul Karim, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka periwayatan mereka a'immatus salaf ats-tsiqat adalah periwayatan-periwayatan yang maqbulah, yang bisa diterima dan bisa diamalkan. Kemudian riwayat yang berikutnya berkata Imam Muslim alaihi rahmatullah bisanadihi dari Abdullah ibn al-Mubarak. Abdullah ibn al-Mubarak. Abdullah ibn al-Mubarak berkata, qultu li Sufyan ats-Tsauri, aku pernah berkata kepada Sufyan ats-Tsauri, inna Abbada ibn Katsirin man ta'rifu halahu. Abdullah ibn al-Mubarak berkata kepada Sufyan ats-Tsauri tentang seorang perawi yang bernama Abbad ibn Katsir. Man ta'rifu halahu, seperti yang engkau ketahui keadaannya, kata Ibn al-Mubarak. Wa idza haddatsa ja'a bi amrin 'azimin, dan ketika seorang yang bernama Abbad ibn Katsir meriwayatkan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam, seringnya beliau mengeluarkan hadis-hadis yang palsu, yang dhaif. Ketika waktu senggang mereka dalam meriwayatkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena ketika itu syekh mereka atau guru mereka sedang uzur, tidak bisa mengadakan majelis hadis. Hari pertama mereka tidak sempat untuk memasak ikan tersebut. Hari kedua pun tidak sempat. Sampai hari ketiga tidak sempat, sampai ikan mentah itu akan busuk. Saking sibuknya mereka dengan majelis-majelis hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, menunjukkan kepada kita majelis-majelis ilmu yang di dalamnya dibacakan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, periwayatan-periwayatan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah satu hal yang sudah dilakukan sejak zaman dahulu. Maka kata Abdullah bin Mubarak, ketika aku berada di majelis menyampaikan riwayat-riwayat Nabi alaihi salatu wasallam dan pada riwayat tersebut ada nama Abbad ibn Katsir, asnaitu alaihi fi dini, aku memujinya. Perhatikan kata Abdullah bin Mubarak, padahal Abdullah bin Mubarak sebelumnya meminta pendapat Sufyan untuk mencela Abbad ibn Katsir. Gimana kalau aku mengatakan la ta'khudhuhu, jangan engkau mengambil riwayat dari orang ini. Maka kata Sufyan ats-Tsauri, silakan engkau mencela dia di hadapan para talabatul ilm, di hadapan para manusia. Akan tetapi kata Abdullah bin Mubarak, ketika aku mendapati namanya di riwayat-riwayat hadisku, asnaitu alaihi fi dini, aku puji dia karena agamanya yang baik, amalan-amalan ibadahnya banyak, dia adalah orang yang soleh. Wa aqul, akan tetapi aku juga mengatakan kepada para talabatul ilm tersebut, la ta'khudhu anhu, janganlah kalian mengambil dari orang ini. Jadi seakan-akan ada dua sisi yang dilihat oleh Abdullah ibn Mubarak. Sisi yang pertama dari amalan-amalan soleh yang dia miliki. Dia adalah orang yang soleh. Dia rajin melaksanakan sholatul jamaah di masjid-masjid, melaksanakan puasa, melaksanakan amalan-amalan yang lainnya. Dia adalah orang yang rajin. Maka dipuji oleh Abdullah ibn Mubarak. Dia adalah orang yang baik dalam agamanya. Akan tetapi dalam periwayatan hadis Nabi SAW, bukan dia bidangnya. Dalam meriwayatkan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukanlah Abbad ibn Katsir seorang yang bisa diambil ilmunya. Maka dari ucapan Abdullah bin Mubarak ini, khawati fillah ra'ani wa ra'akumullah, kita bisa melihat tidak semua orang yang soleh, tidak semua orang yang baik agamanya, soleh amalan-amalannya, itu bisa diambil ilmunya. Kalau kesolehan atau tidaknya seorang menjadi patokan utama, seorang bisa mengambil ilmu ataukah tidak, maka mereka dari kalangan sufiyah adalah orang yang paling pantas diambil ilmunya, karena mereka paling banyak amalan ibadahnya. Zikirnya sudah ribuan kali, salawatnya sudah ratusan ribu kali. Begitu pula orang-orang khawarij yang dikabarkan oleh Nabi SAW, bahkan direkomendasi langsung oleh Rasul SAW, mereka orang-orang khawarij adalah orang-orang yang amalannya lebih dari kalian para sahabatku, kata Nabi SAW. Akan tetapi, amalan-amalan tersebut tidak bisa menjamin ilmu yang ada pada dirinya bisa kita ambil. Semua itu tergantung dari apa yang dia miliki dari pemahaman-pemahaman hadis Nabi SAW, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana khawarij memahami ayat Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang mereka inginkan tanpa kembali kepada pemahaman sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian kata Abdullah bin Mubarak di dalam riwayat yang lain, intahaitu ila Syu'bah faqal hadza 'Abbad ibn Katsir fahdharu. Aku pernah satu waktu bertemu kepada atau bertemu dengan Syu'bah ibn al-Hajjaj. Maka Syu'bah mengatakan, hadza 'Abbad ibn Katsir. Seorang perawi yang bernama 'Abbad ibn Katsir, ini adalah orangnya, fahdharu. Maka jauhkanlah diri-diri kalian dari periwayatan yang berasal darinya. Ini keadaan para imam al-muhaddithin. Mereka tidak mengenal sama sekali yang namanya al-mujamalah, basa-basi. Kalau memang orang tersebut pantas untuk ditahzir, dijelaskan kepada manusia bahwasanya dia adalah orang yang jelek, maka mereka adalah orang yang pertama untuk menjelaskan keadaan tersebut. Kemudian dalam riwayat berikutnya, Imam Muslim mengatakan dari sanad atau dari riwayat Al-Fadl Ibn Sahal, beliau berkata, sa'altu Mu'alla Ar-Razi an Muhammad bin Sa'id alladhi rawa anhu Abbad. Aku bertanya kepada Mu'alla Ar-Razi tentang keadaan seorang yang bernama Muhammad ibn Sa'id alladhi rawa anhu Abbad, yang Abbad pernah mengambil riwayat dari Muhammad bin Sa'id tersebut. Fa akhbarani an Isa ibn Yunus. Maka aku dikabarkan tentang keadaan Isa ibn Yunus. Qal, dia berkata, kuntu ala babihi wa Sufyan indahu. Aku pernah satu waktu berada di pintu rumahnya, sementara Sufyan ada pada atau ada di dekat rumah tersebut. Falamma kharaja sa'altuhu an. Kemudian ketika dia keluar, maka aku mengatakan kepadanya, bertanya kepadanya tentang keadaan Muhammad ibn Sa'id. Fa akhbarani annahu kadzab. Maka beliau menjawab pertanyaanku bahwasanya seorang yang bernama Muhammad bin Sa'id adalah seorang yang kadzab. Ini dijawab oleh Sufyan ibn Uyainah. Begitu pula sebuah riwayat yang lainnya dari Yahya bin Sa'id Al-Qattan. Beliau berkata, alaihi rahmatullah, lam nara salihina fi syai'in akdzab minhum fil hadis. Kami tidak pernah melihat, kata Yahya bin Sa'id Al-Qattan. Kami tidak pernah melihat. Yahya bin Sa'id Al-Qattan adalah dari kalangan ulama al-muhaddithin. Kami tidak pernah melihat sama sekali dari mereka orang-orang yang saleh, orang yang banyak mengamalkan amalan-amalan ibadah, akdzab minhum fil hadis. Mereka adalah orang yang paling sering berdusta. Mereka adalah orang yang paling sering berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadis-hadis mereka. Dan di dalam riwayat berikutnya berkata anak dari Yahya bin Sa'id Al-Qattan, yaitu Muhammad ibn Yahya ibn Sa'id Al-Qattan, dia mengatakan bahwasanya pernah seorang bertemu seorang perawi yang bernama Abu At-Tab. Seorang perawi yang bernama Abu At-Tab. bertemu Muhammad bin Yahya bin Sa'id Al-Qattan, anak dari atau putra dari Yahya bin Sa'id Al-Qattan. Fasa'altuhu an, faqala an abi lam tara ahlal khaybar fi syai'in akdzab minhum fil hadis. Maka sang putra tersebut menukilkan sebuah ucapan dari ayahnya, yaitu Yahya bin Sa'id Al-Qattan, lam tara ahlal khayr, bukan khaybar, lam tara ahlal khayri, kamu tidak akan pernah melihat ahlal khair, orang-orang yang soleh, fi syai'in akdzab minhum fil hadis. Kamu tidak akan pernah melihat orang-orang yang soleh kecuali mereka adalah orang-orang yang paling sering berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam hadis-hadis mereka, di dalam periwayatan-periwayatan hadis mereka. Berkata Imam Muslim alaihi rahmatullah, yajri al-kadzibu ala lisanihim wa la yata'ammaduna al-kadzib. Mereka orang-orang yang soleh, ahlul khair, kalau bahasa dari Yahya bin Sa'id Al-Qattan, adalah orang yang paling sering berdusta atas nama Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian kata Imam Muslim, wala yata'ammadul kadzib, akan tetapi mereka adalah orang-orang yang tidak sengaja berdusta atas nama Nabi alaihi salatu wassalam. Maka hal ini khawati fillah ra'ani wa ra'akumullah, kita bisa melihat pembahasan dari beberapa sisi. Yang pertama, keadaan atau apa yang diucapkan oleh Yahya bin Sa'id Al-Qattan yang menunjukkan kepada kita bahwasanya mereka orang-orang soleh, mereka ahlul khair, bukanlah jaminan bahwa mereka adalah orang-orang yang pantas diambil ilmunya. Ini yang pertama. Tidak bisa dipukul rata. Semua orang soleh bisa diambil ilmunya, bisa diambil hadisnya, periwayatannya. Ini pelajaran pertama yang harus kita fahami. Kemudian yang kedua, seperti yang dijelaskan oleh Imam Muslim alaihi rahmatullah, keadaan mengapa mereka itu senang dikatakan oleh para muhaddithin. Jadi kalau di zaman dahulu itu manusia terbagi beberapa kelompok. Seperti misalkan para ulama terbagi, ada ulama al-muhaddithin, mereka orang-orang yang selalu mengotak-atik hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, senang sekali berinteraksi dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, diteliti benar-benar satu persatu nama perawi diteliti. Ini ulama al-muhaddithin, seperti di zaman kita sekarang adalah al-Imam Al-Albani alaihi rahmatullah. Beliau senang sekali dengan riwayat-riwayat yang banyak itu, fulan fulan fulan, dicari satu persatu, siapa ini orangnya. Ini dari deretan ulama al-muhaddithin. Ada lagi di sana ulama al-fuqaha, mereka yang senang berkecimpung, senang berinteraksi dengan ilmu-ilmu fikih. Seperti kalau di zaman kita sekarang, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Beliau senang sekali dalam ilmu fikih. Dan banyak sekali risalah-risalah beliau kita dapati tentang syarah terhadap hadis fikih. Maka sebagaimana terkelompok para ulama, muhaddithin, fuqaha, begitu pula usuliyin, ataukah ahlul lughah, orang-orang yang senang mengotak-atik bahasa Arab, lughatul arabiyah, maka masing-masingnya memiliki keahlian tersendiri. Begitu pula di zaman dahulu, Yahya bin Sa'id Al-Qattan dari deretan ulama al-muhaddithin, begitu pula ulama al-usuliyin, banyak. Dan ada di antara kelompok-kelompok tersebut yang mereka namakan dengan as-salihin ataukah ahlul khair, artinya mereka senang untuk beribadah, ubad, ahli ibadah. Mereka menghabiskan waktunya bukan dengan hadis Nabi alaihi salatu wassalam, bukan dengan ilmu-ilmu fikih, bukan dengan ilmu-ilmu usul, bukan dengan ilmu-ilmu bahasa Arab. Akan tapi waktu mereka dihabiskan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa menyisihkan waktu mereka untuk talabatul ilm. Orang-orang inilah atau kelompok inilah yang dibicarakan oleh Yahya bin Sa'id Al-Qattan dan dijelaskan oleh Imam Muslim. Mereka orang-orang yang soleh, mereka orang-orang yang baik di dalam agamanya. Seperti keadaan yang pertama adalah Abbad Ibnu Katsir. Ini termasuk orang-orang yang soleh. Kita mengetahui bahwasanya keadaan orang soleh ini mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjelaskan, memperumamakan, mengibaratkan bahwasanya orang-orang yang soleh, ahli ibadah itu seperti keadaan bintang, seperti keadaan bintang atau bulan. Hah? Bintang ya. Yang dia menyinari dirinya sendiri. Artinya amalan-amalan soleh yang dia lakukan adalah untuk dirinya sendiri. Dia tidak bisa menularkan kesolehan untuk orang lain. Berbeda dengan ahlul ilm, para ulama. Mereka adalah orang-orang yang bisa menularkan kebaikan kepada orang-orang yang berada di sekitarnya. Ahlul khair. Dari kalangan para ulama. Maka ketika para ulama memiliki derajat yang mulia, ahlul ilm memiliki derajat-derajat yang tinggi, bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayat yang mulia, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ini keadaan mulia dari sisi para ulama. Maka mereka derajatnya lebih tinggi daripada orang-orang yang hanya beriman, orang-orang yang hanya melakukan amalan-amalan soleh. Dan di zaman dahulu, mereka orang-orang yang mengamalkan amalan soleh juga ingin meriwayatkan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam, karena mereka mendengar hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Imam Muslim, tatkala mereka meriwayatkan hadis-hadis tersebut, karena memang bukan mereka ahlinya. Mereka ahlinya dalam ibadah, bukan dalam meriwayatkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka banyak mereka melakukan yang namanya kekeliruan, kesalahan. Dan kesalahan inilah yang dibahasakan dengan Al-Kadzib oleh Yahya bin Sa'id Al-Qattan. Kesalahan inilah yang dibahasakan dengan Al-Kadzib, kedustaan. Jadi kesalahan-kesalahan yang kecil tersebut dibahasakan oleh Yahya bin Sa'id Al-Qattan karena beliau adalah seorang muhaddisin. Dan muhaddisin ini bertingkat-tingkat. Ada yang mutasyaddidin, sangat keras, artinya tidak sama sekali mengambil riwayat kecuali dari orang-orang yang thiqah. Di antaranya Yahya bin Sa'id Al-Qattan, di antaranya lagi Al-Imam Al-Bukhari. Ini mutasyaddidin, sangat teliti orangnya. Maka kesalahan-kesalahan kecil dari mereka para salihin, ahlul khair, dijelaskan oleh Yahya bin Sa'id Al-Qattan sebagai satu al-kadzib, kedustaan, yang artinya tatkala mereka memiliki sebuah kesalahan dalam meriwayatkan hadis, tidak bisa diambil ilmunya, tidak bisa ditolerir. Karena ini adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karenanya dijelaskan oleh Imam Muslim, mereka benar banyak terjatuh kesalahan. Banyak terjatuh ke dalam kesalahan dalam meriwayatkan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasallam, wala yata'ammaduna al-kadzib, akan tetapi mereka tidak sengaja. Karena mereka tidak tahu. Jadi Imam Muslim alaihi rahmatullah masih memberikan uzur kepada mereka, orang-orang salihin, orang-orang ahlul khair, ahlul ibadah, untuk mereka meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Akan tapi kalau di sisi para ulama yang lainnya seperti Yahya bin Sa'id Al-Qattan, maka sama sekali tidak akan diambil oleh beliau. Wallahu taala a'lamu bissawab. Kemudian riwayat yang berikutnya, hadis nomor 41, dijelaskan oleh Imam Muslim alaihi rahmatullah dengan sanadnya dari Yazid ibn Harun. Yazid ibn Harun berkata, akhbarani Khalifah ibn Musa. Pernah satu waktu aku dikabarkan oleh Khalifah ibn Musa. Khalifah ibn Musa adalah seorang yang thiqah. Dakhaltu ala Ghalib ibn Ubaidillah. Kata Khalifah ibn Musa, aku pernah masuk ke dalam rumah Ghalib ibn Ubaidillah. Jadi diperhatikan nama-nama perawi yang dhaif. Di awal telah kita sebutkan Abbad ibn Katsir Al-Thaqafi Al-Basri. Jadi kalau misalkan antum membaca sebuah hadis, membaca sebuah riwayat yang di dalamnya ada nama Abbad ibn Katsir, jangan cepat-cepat mengambil kesimpulan ini adalah hadis yang sahih. Begitu pula yang kedua yang telah kita sebutkan adalah Muhammad ibn Sa'id. Ini juga seorang yang kadzdzab, senang berdusta di dalam periwayatan-periwayatan beliau sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Imam Sufyan. Kemudian di sini ada lagi yang bernama Ghalib ibn Ubaidillah. Jadi nama-nama ad-du'afa haruslah kita kumpulkan supaya ketika kita mendapati nama-nama mereka di hadis-hadis Nabi SAW, kita bisa berhati-hati. Tidak mudah untuk mensahihkan hadis-hadis tersebut. Ghalib bin Ubaidillah memiliki sebuah majlis hadis yang ketika itu beliau mempersilahkan para talabahnya, para muridnya untuk ke rumah beliau. Maka di antara salah seorang murid beliau adalah yang bernama Khalifah ibn Musa. Faja'ala yumli'u alayya. Maka ketika Khalifah bin Musa datang ke rumah Ghalib bin Ubaidillah, mulailah Ghalib bin Ubaidillah mengimla, menyebutkan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasalam, dan dicatat satu persatu oleh Khalifah ibn Musa. Haddatsani Makhul. Ini yang pertama ditulis oleh Khalifah ibn Musa. Telah mengkhabarkan kepadaku Makhul. Haddatsani Makhul fa akhadahu al-baul fa qam. Maka ketika Ghalib ibn Ubaidillah menyebutkan telah mengabarkan kepadaku Makhul. Ini belum sampai kepada hadis, baru periwayatannya aja. Baru periwayatannya saja. Ghalib bin Ubaidillah memiliki hajat untuk ke belakang. Disebutkan di sini fa akhadahu al-baul fa qam. Beliau memiliki hajat untuk buang air kecil. Akhirnya beliau ke belakang. Fa nazartu fil karrasah. Atau di dalam lafaz lain fil kurrasah, dengan dhammahnya kaf, bisa dengan fathahnya kaf, bisa juga dengan dhammahnya kaf. Fa nazartu fil kurrasah. Kata Khalifah bin Musa, aku melihat kepada kertas yang ada di hadapan Ghalib bin Ubaidillah tadi yang ditinggal karena beliau sedang ke belakang. Fa iza fiha, maka aku dapati di dalam kertas tersebut, haddatsani Abban an Anas, telah mengkhabarkan kepadaku Abban dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, wa Abban an fulan, dan riwayat lain dari Abban dari si fulan. Fataraktuhu wa qumtu. Setelah aku melihat nama Abban di dalam periwayatan atau kertas yang dimiliki oleh Ghalib bin Ubaidillah, maka kata Khalifah bin Musa, aku pergi meninggalkan rumahnya langsung tanpa izin. Kenapa? Karena seorang yang bernama Abban yang ditulis di dalam kertas atau riwayat dari Khalifah, dari Ghalib bin Ubaidillah, adalah seorang yang dhaif. Bahkan lebih parah dari itu, beliau adalah seorang matrukul hadis. Hadisnya ditinggalkan. Hadisnya ditinggalkan. Riwayat-riwayat yang datang dari seorang yang bernama Abban, nama lengkap beliau adalah Abban ibn Abi Ayyash al-Abdi. Abban ibn Abi Ayyash al-Abdi. Hati-hati jika antum mendapati hadis Nabi SAW berasal dari seorang yang namanya Abban ibn Abi Ayyash al-Abdi, maka ketahuilah bahwasanya hadis tersebut adalah hadis yang dhaif. Maka Khalifah bin Musa ketika melihat nama Abban di dalam riwayat Ghalib bin Ubaidillah, maka langsung ditinggalkan rumah Ghalib bin Ubaidillah. Rumah gurunya langsung ditinggalkan karena beliau tidak mau mengambil riwayat dari seorang yang dhaif. Qal wa sami'tu al-Hasan bin Ali Al-Hulwani yaqul ra'aitu fi kitab Affan. Seorang yang bernama Al-Hasan ibn Ali Al-Hulwani berkata, aku pernah melihat di dalam kitab yang dimiliki oleh Affan ibn Muslim, Affan ibn Muslim, hadith Hisham Abul Miqdam, hadith seorang yang bernama Hisham Abul Miqdam, dan hadith Umar ibn Abdul Aziz. Jadi Al-Hasan ibn Ali Al-Hulwani pernah mendapati sebuah kitab dari Affan ibn Muslim yang di dalamnya terdapat dua riwayat. Yang pertama riwayat Hisham Abul Miqdam dan riwayat Umar ibn Abdul Aziz. Qala Hishamun, berkata Hisham di dalam kitab tersebut, haddatsani rajulun, telah mengkhabarkan kepadaku seseorang, yuqalu lahu Yahya ibn Fulan, yang namanya adalah Yahya ibn Fulan. Ayahnya tidak diketahui, berarti dia majhul. Yahya ibn Fulan, seorang yang tidak dikenal. An Muhammad bin Ka'ab, dari Muhammad ibn Ka'ab. Qal, dia berkata, qultu li Affan, aku mengatakan kepada Affan, innahum yaqulun Hishamun sami'ahu min Muhammad ibn Ka'ab. Mereka, para murid-murid beliau, berkata, apakah Hisham pernah mendengar riwayat ataukah hadis dari Muhammad bin Ka'ab? Qala inna babtuliya min qibali hadzal hadis. Sesungguhnya seorang yang bernama Hisham ibn Ziyad ibn Abi Yazid, ini nama dari Hisham, beliau juga seorang yang dhaif. Hisham ibn Ziyad ibn Abi Yazid, innamad dulya min qibali hadzal hadis, dia ketahuan belangnya di dalam periwayatan hadis ini. Kana yaqul, Hisham ini dahulu mengatakan atau pernah mengatakan, haddatsani Yahya an Muhammad, aku mengambil riwayat dari Yahya dari Muhammad, thumma da'a ba'da annahu sami'ahu min Muhammad, kemudian dia meralat ucapannya bahwasanya dia bukan mengambil riwayat dari Yahya akan tetapi langsung dari Muhammad. Jadi seorang yang bernama Hisham bin Ziyad bin Abi Yazid di dalam kitab Affan Ibnu Muslim mengatakan bahwasanya aku mendengar sebuah hadis yang diriwayatkan dari Yahya, berarti gurunya Yahya. Yahya meriwayatkan dari gurunya lagi yang bernama Muhammad. Akan tetapi di kesempatan lain Hisham ini mengatakan aku langsung mendengar dari gurunya Yahya itu Muhammad. Jadi nama Yahya di sebahagian periwayatan disebutkan dan di sebahagian periwayatan yang lainnya dihilangkan. Maka disitulah ketahuan bahwasanya yang seorang yang bernama Hisham ibn Ziyad ibn Abi Yazid adalah seorang yang dhaif. Karena pernah beliau mengatakan meriwayatkan dari Yahya dari Muhammad. Akan tetapi di kesempatan yang lain nama Yahya ini dihapus. Nama Yahya dihilangkan, langsung Hisham dari Muhammad. Maka di situ terlihat bahwasanya beliau adalah bukan seorang yang thiqah karena memiliki riwayat yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Kemudian riwayat yang berikutnya dari Abdullah bin Utsman bin Jabalah, yaqul qultu li Abdullah bin Mubarak, aku mengatakan kepada Abdullah bin Mubarak, man hadzal rajul allazi rawaita anhu haditha Abdullah bin Amr, siapa orang ini yang engkau meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Abdullah bin Amr ibn al-As, yang kata Nabi alaihi salatu wasallam di dalam riwayat tersebut, apakah ini sahih atau dhaif? Maka insyaallah akan kita jelaskan. Yaumul fitri yaumul jawaiz, hari Idul Fitri adalah hari di mana seorang boleh membagi-bagikan hadiah-hadiah kepada orang lain. Qal Sulaiman ibnul Hajjaj, yang mengabarkan kepadaku kata Abdullah bin Mubarak adalah Sulaiman ibnul Hajjaj. Undur ma wada'ta fi yadika minhu, lihatlah apa yang telah diletakkan pada tanganmu darinya. Ini sebuah ibarah, sebuah istilah dari mereka para ulama muhaddithin yang menunjukkan tentang keadaan seorang yang bernama ya Sulaiman ibnul Hajjaj yang meriwayatkan sebuah hadis, khususnya hadis Abdullah bin Amr ibn al-As di dalam riwayat beliau, yaumul fitri yaumul jawaiz, hari Idul Fitri adalah hari di mana seorang boleh membagi-bagikan hadiah. Hadis ini adalah hadis yang dhaif, hadis yang bukan dari sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, disebabkan salah satu dari seorang perawi adalah orang yang matrukul hadis, ditinggalkan hadisnya, tidak bisa diamalkan. Akan tetapi bukanlah Sulaiman ibn al-Hajjaj, karena Sulaiman ibn al-Hajjaj adalah seorang yang thiqah, seorang yang terpercaya. Akan tetapi ada perawi yang lain yang tidak disebutkan di dalam riwayat ini. Dia adalah seorang yang majhul, tidak dikenal. Maka karena ada seorang yang majhul tadi, hadis ini dihukumi oleh para ulama sebagai hadis yang dhaif. Kemudian riwayat terakhir yang insyaallah taala kita mengakhiri majlis ini dengan riwayat dari al-Imam Muslim alaihi rahmatullah, sami'tu Wahab ibn Zam'ah yadhkuru an Sufyan ibn Abdul Malik qala qala Abdullah yani ibn Mubarak, aku pernah berkata kepada Abdullah ibn Mubarak, ra'aitu ruh ibn Qutaif, aku pernah melihat. Jadi Abdullah ibn Mubarak mengatakan kepada Sufyan ibn Abdul Malik, aku pernah melihat Rauh ibnu Qutaif. Ini seorang perawi juga yang harus kita catat sebagai orang yang dhaif. Namanya adalah Rauh ibn Qutaif. Sahibat dami qadrid dirham, seorang yang meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan tidak sah salatnya seseorang ketika ada darah yang tertempel di bahagian badannya. Yang meriwayatkan hadis ini adalah Rauh ibn Qutaif. Wajalastu ilaihi majlisan, dan aku pernah duduk dalam satu majlis dengan dia. Faja'altu astahyi min ashabi, maka kata Abdullah bin Mubarak, aku malu ketika duduk bersama dengan dia dari sahabat-sahabatku yang melihatku. Ayyarawni jalisan ma'ah, ketika mereka melihatku, aku sedang duduk dengannya. Kurha hadithihi, karena mereka para ulama muhadithin membenci riwayat yang datang dari Rauh Ibn Qutayf. Rauh Ibn Qutayf meriwayatkan hadis Nabi SAW, tu'adus salah, salat seseorang harus diulangi, min qadri dirham min ad-dam, min qadri ad-dirham, ketika di bahagian tubuhnya ada bekas darah yang tertempel, artinya tidak tercuci. Maka ini hadis yang diriwayatkan oleh Rauh Ibn Qutayf, yang dijelaskan oleh para ulama bahwasanya hadis ini adalah hadis yang batil, yang la asla lahu, yang tidak ada asalnya. Jadi murni ucapan dari Rauh Ibn Qutayf, yang beliau juga seorang yang matruk, ditinggalkan hadisnya, tidak bisa dipakai sebagai hujjah. Oleh karenanya Abdullah Ibn Mubarak ketika pernah duduk bersama dengan Rauh Ibn Qutayf, langsung beliau malu karena dilihat oleh para ulama yang lainnya, dilihat oleh sahabat-sahabat beliau bahwasanya Abdullah Ibn Mubarak seorang yang siqah duduk dengan seorang yang dhaif, yang khawatirnya akan timbul fitnah-fitnah yang ada. Sehingga syahid dari ucapan Abdullah Ibn Mubarak adalah ketika beliau malu duduk bersama orang yang dhaif, yang tidak bisa diambil periwayatan-periwayatan dari hadisnya. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab, menunjukkan kepada kita bahwasanya Rauf bin Qutayf adalah orang yang dhaif. Bahkan dijelaskan oleh Al-Imamul Hafid Ibn Rajab, beliau adalah matruk al-hadith, hadisnya ditinggalkan dan tidak bisa dijadikan hujjah. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Ini yang saya bisa sampaikan dalam majlis kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.